Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita haturkan kesyukuran yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian-kajian keislaman ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Anfal ayat ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah yang berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita tilik dari ayat demi ayat yang akan kita bahas ini, kita akan menjumpai ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sugesti ketika umat mukmin diberikan satu kelapangan, boleh keluar dari garis peperangan, kemudian memberikan pergabungan di antara pasukan umat Islam. Di sini Allah telah menjelaskan juga bahwasannya yang membunuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Fungsinya adalah untuk memberikan satu kemenangan kepada umat mukmin, yaitu kemenangan yang baik. Kalau kita tarik ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kegagalan, kemudian apapun prestasi yang kita miliki, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang bisa tinggi, kadang orang bisa jatuh. Itu semua adalah af'alullah yang tidak bisa kita reka-reka. Kalau kita berada pada ril Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan tujuan hakikat hidup kita adalah untuk mencapai mardhatillah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai prolog dalam ayat ini akan kita kembangkan melalui penjelasan Ustaz Perdana dengan Ustaz Zainal. Kami silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Sekali lagi kita berhadapan dengan suatu informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang cukup mencengangkan. Kenapa? Ketika seseorang sudah bekerja keras dan mendapatkan hasil yang gilang gemilang, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan satu hakikat yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Apa itu? Bahwa di dalam peperangan, sebagaimana ayat ini, menangnya perang itu bukan karena kehebatan umat Islam, akan tetapi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemenangan tersebut. Ya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Perbandingan 1 banding 3 atau 1 banding 5, jumlah pasukan kafir 1000 orang, sedangkan pasukan umat Islam hanya 300 orang dan ternyata mampu dimenangkan pasukan yang sangat sedikit sekali. Ini sebenarnya jangan sampai membuat kalian terlena, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini semua adalah kehendak dariku. Artinya, dalam gambaran lain, di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa seluruh hasil yang kita dapatkan itu sebenarnya karena keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha semaksimal mungkin, bukan untuk memikirkan hasil. Saya kira inilah mungkin pesan yang terbaik, yang terpenting yang diinginkan oleh Allah, yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam keterangan ini. Sekali lagi bahwa di dalam kehidupan ini kita hanya diperintahkan untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, sedangkan jangan dan jangan kita jangan memikirkan hasil apa nanti yang akan kita peroleh. Coba bayangkan, ketika ada seorang petani menanam satu butir benih, ternyata mampu menghasilkan padi yang ya beratus-ratus kali lipat, dalam satu hektar bisa menghasilkan satu ton misalnya, itu bukan karena dari satu padi itu. Seharusnya kan cara berpikirnya satu padi, satu benih menumbuhkan satu bulir padi. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan semuanya, kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira. Iya. Kalau saya melihat juga Ustaz Pardana dan Ustaz Sapiar, kesuksesan itu dari Allah dan bersama Allah. Iya. Maka nanti akan kita menemukan orang yang terkejut badan. Karena setelah 9 April ya, atau 7 April. Iya. 9 April. 9, ya. Ada orang yang tidak merasa bahwa dia menang, rupanya menang. Tapi itu bukan harus dia banggakan. Itu kan karena aku kampanye di sana sini. Saya rasa itu tipe-tipe korun modern itu, kalau misalnya terjadi yang demikian. Seharusnya pertama kali yang dia lakukan ketika caleg menjadi legislatif, itu yang pertama kali dia lakukan harusnya sujud syukur seperdana ya. Karena apa? Karena kesuksesan dia itu bersama Allah, dan ketika dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa ke depannya dia pun tidak harus melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena keberhasilan yang dia raih itu berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal di sisi lain, ada juga orang yang gila setelah tanggal 9 April itu. Iya. Maka di Solo sana stres, sudah dipersiapkan rumah sakit khusus untuk menengah ke atas. Saya rasa tidak harus begitu kalau dia beriman, saya rasa Ustaz Perdana dan Ustaz Sapiar. Kenapa? Karena kegagalan itu mungkin kesalahan kita, dan itu menjadi pelajaran untuk kesuksesan di 2000 berapa setelah 2009? 2014 kan masih ada lagi pemilu lagi ya kan. Dunia belum kiamat mungkin gitu ya kan. Jadi kalau kegagalan sekarang dipupuk, ya mungkin kurang tahajudnya, kurang doanya, yakin betul dengan uang, rupanya uang sudah habis 1 miliar 400 juta rupanya, tidak terpilih, enggak harus stres. Anggap aja itu sedekah, amal ibadah gitu ya kan. Karena apa? Karena dengan demikian kita tidak menambah beban, uang sudah habis masuk rumah sakit jiwa pula. Nah ini saya rasa kesuksesan atau kegagalan yang harus dibingkai dalam bingkai agama dalam menghadapi 9 April yang sudah tidak berapa lama lagi. Ini Ustaz, kalau bisa kita desain lagi nih Ustaz, sebetulnya untuk mempersiapkan kesuksesan bagi para caleg kita, apa yang dikemasnya gitu, supaya apa, jangan timbul rasa stres pada akhir pemilihan, kemudian tidak terpilih orang yang tidak disangka-sangka jadi terpilih dan sebagainya kan begitu. Maka di sini kalau kita lihat Allah mengatakan dengan balaan hasanah, liyab liyal mu'minina minhu balaan hasanah. Kesuksesan itu adalah ujian. Terkadang kita lebih siap untuk gagal, tetapi tidak siap untuk sukses. Maka disebutkan sebagaimana ada cobaan di saat kita susah, ada juga cobaan di saat kita senang. Apakah ketika kita senang ini bertambah syukur kepada Allah, ataukah ketika kita senang dan sukses ini kita bertambah kufur kepadanya. Jadi sukses itu bukanlah puncak. Seperti kata Ustaz Perdana dan Ustaz Sapian, puncaknya itu bagaimana kita dekat dengan Allah, mencapai ridhonya. Itulah sebenarnya hakikat perjuangan hidup itu tadi. Jadi bukan ketika saya nanti menjadi legislatif berarti saya berhasil. Bukan. Ketika Anda gagal dari duduk di kursi legislatif berarti Anda gagal. Tidak. Tapi bagaimana kesuksesan dan kegagalan Anda meraih legislatif, kursi legislatif itu mendekatkan diri Anda kepada Allah, ataukah malah menjauh, baik menjabat ataupun tidak menjabat. Ini kebanyakan nih Ustaz, dibuat satu strategi untuk sebelum apa kampanye dengan masyhur ayat ini yang kita baca, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Supaya apa, orang terkesima kan begitu. Ini kadang-kadang ayat ini dijadikan untuk tebar pesona ya supaya apa, dengan niatnya dimakrifatkan orang bisa tertarik sama dia. Ini bagaimana nih Ustaz? Ini ayat yang kita angkat ini sangat masyhur ini di kalangan para caleg menggunakannya ini Ustaz. Iya, menarik sekali pertanyaan dari Ustaz Safiar tadi. Saya juga terpikir adalah bahwa ketika ada sebagian orang mengamalkan ayat ini untuk tujuan-tujuan tertentu, sebenarnya itu bertentangan dari keinginan yang diinginkan dari ayat ini sendiri. Pesannya, ya? Artinya apa? Pesan yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini adalah bekerjalah, bekerja berangkat daripada niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan serahkanlah hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dijadikan amalan untuk membuat orang lain menjadi terkesima atau membuat orang lain menjadi tertutup mata hatinya untuk memilih calon lain, bukan seperti itu. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa ketika seseorang betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggal menunggu hasilnya saja, karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan memproses itu secara lebih lanjut lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah di sini bahwa ini menjadi pesan kepada kita semua, terutama sekali kepada para calon-calon yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau menjadi para pemimpin, bahwa jangan mengandalkan uang. Artinya ketika sebagaimana disampaikan Ustadz Jainal tadi, ketika dia berhasil, dia mengatakan ini karena uangku yang sudah kuhabis-habiskan, atau karena begitu banyak anggota iklan, ya? Iklanku yang sudah begitu banyak kutebar, atau aku berada di dalam suatu partai yang partai itu sudah besar. Sangat begitu besar. Bukan seperti itu. Karena apapun ceritanya, yang kita peroleh itu karena maksud saya kerja kita itu sedikit, sedangkan hasilnya itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, ketika seseorang berhasil nanti menjadi anggota legislatif, pahamilah bahwasanya itu adalah merupakan hasil daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan bagi orang-orang yang tidak berhasil, tentunya jangan berpikir ini adalah kemarahan Allah. Tidak, bisa saja ini adalah suatu hal yang terbaik bagi dirinya. Yeah. Mungkin Allah lebih tahu pada saat dia menjadi legislatif nanti, dia mungkin lebih banyak terperosok kepada hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Saya tambahkan sedikit bahwa kesuksesan itu terletak di saat kejujuran. Ini sudah mulai ada daftar apa pemilih tetap yang dipertanyakan. Mm-hmm. Saya rasa mungkin ada juga nanti money politik di KPUD atau di KPU, dan itu bagaimana supaya namanya mencuat dengan penggelembungan. Ini tidaklah kesuksesan yang diinginkan oleh agama, apalagi yang dilakukan oleh parpol Islam. Ini sangat memalukan saya rasa. Kita melihat bahwa kisah Bintu Laban, seorang anak penjual susu yang diminta oleh orang tuanya pada waktu malam hari, wahai anakku campurkanlah susu itu dengan air supaya hasil berlipat ganda dan kita menjadi orang yang untung. Tetapi anak yang jujur berkata, jangan wahai ibuku karena ini dilarang. Mau gak kita sebagai caleg supaya tidak terpilih dengan mempertahankan kejujuran? Inilah iman, inilah akidah. Maka ketika itu dikatakan, wahai anakku jangan campurkan, tapi anak yang mengatakan, tidak wahai ibuku. Kata ibunya, kenapa Umar tuh jauh di sana lagi tertidur pulas, katanya kan. Kemudian apa kata anak Bintu Laban tadi? Wahai ibuku, kalaulah Allah tidak melihat, kalaulah Umar tidak melihat, tapi yakinlah bahwa Allah Tuhan Umar Maha melihat. Tercenganglah ibunya, rupanya Umar bin Khattab ada di balik rumah itu. Yeah. Suatu hal yang menarik, kejujuran akhirnya dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja dia mendapat 2-3 dinar dari uang kalau dilipat gandakan air, dia perempuan Bintu Laban tadi menjadi menantu Khalifah Umar bin Khattab, atau dalam bahasa lain menjadi menantu presiden. Yeah. Jadi sebenarnya kejujuran itu nilainya mahal dan akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berada, dengan paparan demi paparan yang kita angkat ayat ini, dapat kita simpulkan bahwasannya kesuksesan, kegagalan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa menerimanya dengan penuh kesabaran, penuh konsekuensi, dan penuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan moga berguna bagi kami pribadi, para pendengar yang mendengarkan. Kami mengucapkan mohon maaf. Aku lulakum. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.